Bulu-bulu riwata kali.

kasih laut, kasih laut. Melupai mana petiku leseri pasir rembun labuan papojiku bening tapi rasai petiku petiku letak sesealita muga sakak tanya aju muga jangga tanya bangku mewasi janji mak diolong nalainge mewasi bali tuli mika mami jawa situngan naroma petika taro nak kasih masih sai dia mewasi janji mak

Kasih ro nyawa mau.